إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين sidang Jumat حفظكم الله bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia dan nikmatnya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sayyidil ayyam sebaik-baik hari agar kita menjalankan satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya yaitu adalah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke haribaan tercinta Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat dan juga agamanya. Khatib berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, salah satu nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-Nya adalah kita merasakan manisnya hidayah, manisnya petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita dan kita saat ini berada di atas siratal mustaqim. Inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikannya kepada kita. Kita terus memohon kepada Allah minimal dalam sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan kami ada padanya. Karena sesungguhnya keselamatan kami jika kami menapaki siratal mustaqim. Karena itulah hadirin sidang Jumat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan lebih utama lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan kepada kita siratal mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Begitulah kami telah wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami, kamu tidak mengetahui sebelumnya apa itu kitab, apa itu iman, akan tetapi kami jadikan ia sebagai nur, sebagai cahaya yang dengannya kami akan menunjukkan ataupun akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk kepada manusia menuju siratal mustaqim. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawat wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalan Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, dan ketahuilah sesungguhnya kepada Allah lah semua perkara itu dikembalikan. Surat Asy-Syura ayat 52-53. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan wa anna hadzas sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, inilah siratal mustaqim, karena itulah ikutilah oleh kalian semuanya, dan jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan kalian terpecah belah dari ia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis apa sekalian dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah garis lurus, kemudian beliau menyatakan inilah jalanku yang lurus. Kemudian beliau menggambar garis-garis di sebelah garis yang lurus tersebut, garis yang begitu banyak apa sekalian di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan beliau juga menyatakan wa anna hadzas sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, wal fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, sedangkan yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri inilah jalan-jalan syaitan, inilah jalan-jalan yang akan memecah belah kalian, yang akan menyimpangkan kalian dari surga-Nya. Apa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu siratal mustaqim? Maka di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam musnadnya, beliau meriwayatkan dari An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala janabatai sirat suran wa fi suraini abwabun mufattahah wa ala al-abwabi suturun murkhah." Wa fi awwali siratin da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirat wa la ta'wajju wa min fawqis sirat da'in ya abdullah la taftahil bab fa innaka in taftahu talijhu. Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah memberi perumpamaan jalan yang lurus itu, sebuah jalan yang lurus wapas sekalian, dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri ia ada dinding, di sebelah kanan dan kiri ada dinding, kemudian juga apa sekalian pada dinding tersebut, pada dinding tersebut ada beberapa pintu yang terbuka, dan pada pintu tersebut ditutup hanya dengan sehelai kain yang begitu tipis. Kemudian di awal jalan ada seorang dai yang selalu menyeru, masuklah kalian ke dalam sirat, kemudian jangan sampai kalian keluar darinya, jangan sampai kalian memilih jalan-jalan yang bengkok. Kemudian juga di atas jalan tersebut ada penyeru yang selalu menyeru, wahai hamba Allah, jangan sekali-kali engkau membuka pintu tersebut, karena siapa yang membuka pintu tersebut, membuka tirai pintu tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ammas sirat fahuwal Islam. Maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam. Alikhwa hafidhukumullah. Beliau melanjutkan, kemudian dua dinding itu adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu yang terbuka yang kemudian hanya ditutup dengan sehelai kain yang begitu tipis, maka itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyeru di awal jalan itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim yang selalu menyeru manusia, masuklah kalian ke dalam siratal mustaqim, jangan kalian memilih jalan yang lain, jangan kalian berbengkok ataupun berbelok. Kemudian juga di atas jalan ada penyeru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa wa'idullah fi qalbi kulli mri'in fi qalbi kulli muslim. Itu adalah pemberi nasihat yang diberikan oleh Allah ke dalam hati setiap orang-orang yang beriman ataupun setiap muslim. Ayolah hadirun hafidhukumullah. Kita melihat dari hadis ini bahwa as-sirat al-mustaqim ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Karena itu alikhwa hafidhukumullah, ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke dalam siratal mustaqim adalah Islam. Kemudian Bapak sekalian, hafidhakumullah, kita harus mengetahui bahwasanya agama seluruh para nabi adalah Islam. Nabi Nuh alaihi salam beliau berdoa, beliau menyatakan kepada seluruh umatnya, wa umirtu an akuna minal muslimin, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Siapa yang membenci Nabi Ibrahim, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, kecuali orang-orang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia dan dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhannya berkata, masuk Islamlah engkau, tundukkanlah diri dan juga hatimu, maka Nabi Ibrahim menyatakan, sesungguhnya saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nabi Musa alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, ya kaum, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepadanya jika kalian seorang muslim. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, beliau menyatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan pengingkaran daripada kaumnya, maka beliau menyatakan, siapa yang akan menolongku kepada Allah? Hawariyun menyatakan, kami akan menolong Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah dan saksikan kami bahwasanya kami adalah seorang muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadis fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, engkau telah mengajarkan kepadaku menakwilkan mimpi, engkau adalah pencipta langit dan juga bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini merupakan bukti nyata, opa sekalian, bahwa seluruh para nabi, seluruh para rasul mengajak umatnya untuk menjadi seorang muslim. Alikhwah hafidhukumullah. Maka fahami apa itu siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim adalah Islam, opa sekalian. Kita memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas Islam. Ada juga yang menyatakan as-sirat al-mustaqim adalah ibadah. Jadi agar sampai kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, ini juga adalah siratal mustaqim. Inna allaha rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadha siratu mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, inilah maka sembahlah kalian, maka sembahlah oleh kalian Allah, inilah jalan yang lurus. Begitu juga dalam ayat lain, ani'buduni hadza siratum mustaqim, hendaklah manusia hanya menyembah aku, kata Allah, inilah siratal mustaqim. Siratal mustaqim dimaknai juga adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la'ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya itu adalah ilmu tentang hari kiamat, ataupun juga kabar tentang hari kiamat itu pasti adanya, jangan sampai kalian ragu terhadapnya, maka ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza siratum mustaqim, inilah siratal mustaqim. Siratal mustaqim diartikan juga dengan Al-Qur'anul Karim, fastamsik billadhi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Pegang eratlah olehmu apa yang telah diwahyukan kepadamu, karena sesungguhnya engkau berada di atas siratal mustaqim. Banyak sekali penafsiran para ulama tentang siratal mustaqim. Termasuk di antara mereka ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siratal mustaqim adalah ahlu sunnah wal jamaah. Siratal mustaqim adalah Islam dan yang lainnya. Tapi semuanya bermuara kepada satu perkataan Bapak sekalian, bahwa siratal mustaqim adalah Islam, di mana Islam berpedoman kepada Al-Quran. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk taat Allah dan taat Rasul. Islam juga menyebut mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu, setiap kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, hadirkan pemahaman bahwa kita ingin istiqomah berada di atas Islam, kita ingin mengamalkan Al-Quran, kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ayol hadirun hafidhukumullah. Namun ternyata manusia, klasifikasi manusia terhadap siratul mustaqim, ada di antara mereka yang tidak mengetahuinya dan mereka tidak mau mengetahuinya. Maka kelompok yang pertama ini adalah kelompok mereka yang berpaling, Bapak sekalian. Mereka yang sama sekali tidak mau mendapatkan siratul mustaqim. Yang kedua, ada di antara mereka sudah mengetahui siratul mustaqim, tapi mereka tidak mau memasukinya. Kita kenal Raja Romawi pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu bahwa pada masanya akan diutus seorang Nabi terakhir. Bahkan ketika beliau mendapatkan surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacanya dengan berkaca-kaca, hampir meneteskan air mata, tapi ternyata beliau menolaknya. Jadi ada sebagian manusia yang sudah mengetahui siratal mustaqim tapi tidak mau memasukinya. Kelompok yang ketiga, ada yang sudah tahu siratal mustaqim kemudian memasukinya, namun disayangkan mereka belum istiqamah. Bapak sekalian, terkadang mereka taat, terkadang mereka ingkar, bahkan berapa banyak ayat-ayat dari Al-Quran mereka sembunyikan, atau bahkan mungkin mereka injak-injak, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terbaik Bapak sekalian, mereka tahu siratal mustaqim, mereka masuk ke dalamnya, dan mereka istiqomah di atasnya. Inilah yang kita harapkan Bapak sekalian, makna daripada doa kita, ya Allah, tunjukkan kami ke atas siratal mustaqim, jadikan kami istiqomah di atasnya. Karena kami sudah berada di atas Islam, maka yang kami harapkan adalah istiqomah di atasnya. Lalu bagaimana agar kita istiqomah di atas siratal mustaqim? Yang pertama Bapak sekalian, banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya sebaik-baik doa adalah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berdoa. Yang pertama, puji Allah Bapak sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya pujian, dan bahkan di dalamnya ada janji kita kepada Allah. Baru kemudian kita ungkapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Jangan terburu-buru dalam berdoa Bapak sekalian. Sebut nama Allah, pujilah Allah sebanyak mungkin, baru sebutkan permintaan kita. Yang kedua Bapak sekalian, agar kita istiqamah, perbanyaklah baca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran, Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga Bapak sekalian, agar kita istiqomah di atas siratal mustaqim, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Setelah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka kita lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdalin, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Karena itu Bapak sekalian, dalam meniti siratal mustaqim kita memerlukan teman yang saleh. Dalam meniti siratal mustaqim kita memerlukan penguat Bapak sekalian. karena sesungguhnya perintah dari Allah itu terkadang tidak mampu dikerjakan untuk dikerjakan sendirian, perlu berbarengan dengan teman-teman. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Ayuhal hadirun, sidang Jumat hafidhukumullah. Yang terakhir sebagai penutup dari khutbah yang pertama, alikhwah hafidhukumullah, bahwasannya dalam menjalankan ataupun dalam mengarungi kehidupan ini, terlebih lagi lebih khusus lagi adalah dalam kita menjalani ataupun berada di atas siratul mustaqim, kita memerlukan teman, alikhwah hafidhukumullah. Karena itu jika kita sudah menemukan teman, teman yang soleh, teman yang menguatkan dalam ketaatan, pegang ia erat-erat wapas kalian. Kemudian katakan kita berteman di dunia sampai kemudian nanti di akhirat. Dan siapa yang istiqomah di atas siratul mustaqim ketika di dunia, maka Allah akan menyelamatkannya ketika dia melewati sirat pada hari kiamat. Sebagaimana ketaatan dan keistiqomahan seseorang di dunia di atas siratul mustaqim, maka di akhirat pun akan terlihat hasilnya. Ada di antara mereka yang melewati sirat seperti kilat, ada yang melewati sirat seperti menunggangi kendaraan yang terbaik, ada yang melewati sirat dengan berlari, berjalan, merangkak, bahkan ada yang tercabik-cabik kepada sekalian. Dan na'udzubillah ada yang kemudian dilemparkan dari sirat tersebut ke dalam neraka. Itu semua adalah hasil daripada amalan kita sewaktu di dunia. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas siratul mustaqim. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'awat ya qadi al hajat. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اشتد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.